Ros FM Jakarta. Roda kehidupan. Suatu hari seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, saya pernah mendengar kisah seorang arif yang pergi jauh dengan berjalan kaki. Cuma menurut saya kok aneh. Setiap ada jalan yang menurun, sang arif konon agak murung. Tetapi kalau jalan sedang mendaki, ia tersenyum. Lalu hikmah apakah yang bisa saya petik dari kisah ini, Guru?" Itu perlambang manusia yang telah matang dalam meresapi asam garam kehidupan. Jelas sang guru. Itu perlu kita jadikan cermin. Ketika bernasib baik, sesekali perlu kita sadari bahwa suatu ketika kita akan mengalami nasib buruk yang tidak kita harapkan sama sekali. Dengan demikian, kita tidak terlalu bergembira sampai lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nasib sedang buruk, kita memandang masa depan dengan tersenyum optimis. Dan optimis saja tidak cukup. Kita harus mengimbangi optimisme itu dengan kerja keras. Lalu, apa alasan saya untuk optimis? Sedangkan saya sadar nasib saya sedang jatuh dan berada di bawah. Sang murid kembali bertanya. Alasannya adalah iman, muridku. Karena kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang sang guru. Hikmah selanjutnya apa, guruku? Muridnya meneruskan pertanyaan. Orang yang terkenal satu ketika harus siap untuk dilupakan. Orang yang ada di atas harus siap mental untuk turun ke bawah. Orang kaya satu ketika harus siap untuk miskin. Demikian jawaban gurunya. Itulah roda kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.